Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in alal umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tafsir Sya'rawi yang di bawah naungan tim terjemah Safir Al-Azhar alumni Universitas Al-Azhar Medan. Beranjak dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahimu wa banihi wa Ya'qubu, ya baniya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maksud ayat, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Ya'qub, Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Pengertian daripada ayat ini merupakan penjelasan sebelumnya, di mana Nabi Yuna Ibrahim alaihis salam, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, tunduk dan patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihis salam mewasiatkan kepada anak-anaknya agar selalu berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Dapat kita perincikan dalam ayat ini, kalimat wawassa, mewasiatkan, dapat dimengerti bahwa ungkapan ini terjadi pada akhir hayat manusia di dunia ini. Apa yang disampaikan dalam wasiat itu biasanya adalah sesuatu hal yang sangat berguna. Jika seseorang selalu hidup dengan tipuan, maka ketika datang masanya untuk meninggalkan dunia, dia tidak akan mampu menipu dirinya sendiri dan tidak akan mampu menipu orang lain. Dia merasakan ajal kematian telah tiba dan akan segera menghadap Allah, maka dia pun akan mengatakan yang benar. Wasiat atau nasihat adalah bentuk pengajaran yang disampaikan pada akhir kehidupan seseorang yang sangat bermanfaat jika si pendengar berpegang kepadanya. Oleh sebab itu, Allah menyampaikan bagaimana seharusnya wasiat itu disampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku. Firman Allah ini termaktub dalam surah Al-Baqarah 133 pada kelanjutan ayat yang kita bahas ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasannya nasihat itu biasanya diberikan kepada orang terhadap orang yang disukai oleh orang yang memberikan nasihat. Kecintaan ayah kepada anaknya sesuatu yang sangat kuat. Wasiat Ibrahim tersebut memberikan sebuah indikasi bahwasannya hal tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Ibrahim dan Ya'qub semata-mata. Mereka meneruskan nasihat tersebut kepada anak-anaknya yang telah dipilih Allah, seolah-olah Ibrahim telah diberikan amanat Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan dan mengamanahkan wasiat tersebut kepada anak-anaknya. Para pendengar RRI rahimakumullah, dan Ibrahim telah mewasiatkan kepada anak-anaknya demikian Yakub, berarti Ibrahim adalah kakek dan anaknya Ishak, sedangkan cucunya Yakub. Yakub adalah moyang kaum Yahudi. Beliau mewasiatkan kepada mereka seperti yang disinyalir dalam Al-Quran, Ya baniya innallaha astafa lakumuddina falatamutunna illa wa antum muslimun. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk Islam. Para pendengar RRI rahimakumullah, satu pengajaran yang baik di mana merupakan wasiat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari Ibrahim kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya termasuk Yakub alaihi salam. Kalaulah orang mengetahui hal demikian ini, maka matinya pada akhir hayatnya ketika ajal datang kepada kaum Yahudi khususnya, kalau mereka melihat kepada background sebelumnya, historis yang ada, mereka akan masuk kepada Islam dan memeluk agama Islam, karena ini merupakan wasiat. Oleh karenanya, dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman dan mengkaji lebih mendalam ayat 132 ini dengan teman-teman dari Safir Al-Azhar, Ustaz Zainal dengan Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Safir. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, ayat ini masih terkait dengan ayat sebelumnya yang baru saja kita kaji kemarin tentang pernyataan Allah Subhanahu wa taala, iz qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, Islamlah kamu, tunduk patuhlah kamu, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Artinya apa? Bila ayat 131 merupakan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, pada ayat 132 Ibrahim berwasiat kepada anak cucunya, Nabi Ya'qub berwasiat kepada anak cucunya supaya tetap tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap menjadikan Islam sebagai sifat, menyerahkan diri kepada Allah sebagai sifat yang kapan dan dimanapun harus dipertahankan. Itu kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebagaimana yang disinyalir oleh Ibrahim dan Yakub, falatamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Timbul pertanyaan, bagaimana mungkin kita bisa mengatur kematian kita? Seseorang tidak mungkin bisa mengatur kematian, saya nanti akan mati pas usia 70 tahun. Bisa enggak Ustaz Sapian? Gak bisa. Iya. Gak mungkin kita bisa mengatur, putus asa kali, berat kali hidup ini, besok ajalah kita mati. Gak bisa. Artinya apa? Syekh Muhammad Mutawalli Sa'aroi menjawab, karena kita tidak bisa mengatur kapan kita mati, maka dalam setiap saat kita harus tetap menjadi muslim yang sejati. Artinya apa? Ketika kita menjadi muslim yang sejati setiap saat, maka bila kematian datang, kita pun sudah dalam berada memeluk agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi bukan berarti kita yang mengatur kematian, tapi kita mengatur bagaimana kita tetap menjadi Islam yang sejati. Tapi kalau kita lihat di sini Ustaz Zainal, dari buku-buku tentang zikrul maut ya, kalau kematian itu kan, ada satu anekdot bahwasannya kalau orang yang ngantuk-ngantuk itu Ustaz, ibarat di Lauhil Mahfud itu, hadisnya hadis gharib nih Ustaz ya. Satu anekdot di mana kalau nama seperti nama Safiar, nama Ustaz Zainal, dia matanya redup redam itu, tanda-tanda orang mau mati kata Ustaz. Ibarat dari atas aras sana itu, daun itu melambai-lambai gitu. Ini apa bisa kita jadi standar ini? Itu bisa jadi patokan ini kalau hadis yang gharib ini. Walaupun demikian kita harus waspada kan gitu ya. Ya kalau saya lihat ya sebenarnya seperti kata saya Sa'rawi tadi, kapanpun kita bersiap. Karena apa? Mati itu ada terkadang ada tandanya, ada pirasat orang. Tapi ada juga nggak punya pirasat tiba-tiba wafat. Gitu. Wafat ya. Dan suatu hal yang menarik bahwa kematian ini sering kita temukan. Tidur itu adalah mati. Jadi sebenarnya dengan kematian ini kita nggak harus asing gitu. Ah masih lamanya umurku. Tidak, tiap hari kita menemukan kematian. Nah, tidur itu adalah mati. Makanya kita berdoa ketika mau tidur, Bismika Allahumma ahya, Bismika amut. Nah, dengan namamu ya Allah, aku hidup, dan dengan namamu pula aku mati atau wafat. Iya. Iya, mungkin saya hanya sedikit menambahkan pemahaman di dalam ayat ini para pendengar RRI sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, bahwasanya ayat ini sebenarnya punya pemahaman yang sangat mendalam dan sebenarnya harus kita pahami dengan baik dan kita hayati dengan baik, karena di sini terkandung bagaimana sikap seorang muslim itu untuk tetap mempunyai rasa tanggung jawab walaupun itu sampai ke titik akhir kehidupannya. Bahkan dia tetap memikirkan bagaimana tanggung jawab terhadap anak-anaknya itu sampai kehidupannya itu berakhir. Salah satunya di sini adalah bagaimana dia tetap memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada anaknya untuk tetap berada dalam keislaman dan tetap taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ketika Ibrahim menunjukkan bahwa beliau telah mewasiatkan kepada anak-anaknya, begitu juga dengan Nabi Yakub, untuk tetap anak cucunya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya inilah yang salah satu sikap yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena selama ini kata-kata wasiat itu cenderung kepada hal-hal yang bersifat materialis, begitu. Sedangkan sebenarnya yang paling pokok itu adalah bagaimana tanggung jawab keimanan, menanamkan keimanan kepada anak-anak kita itu tetap berhasil walaupun kita sudah meninggal dunia. Jadi memang patut menjadi hal-hal yang kita camkan, ya, karena posisi wasiat ini begitu sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita mewasiatkan kepada anak kita untuk mewakafkan tanah, maka si anak akan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Jarang sekali yang berani untuk tidak mengindahkan wasiat dari sang orang tua. Nah, bagaimana kalau kita mewasiatkan kepada anak kita untuk tetap taat kepada Allah, untuk tetap menambahkan keimanan di dalam dadanya, untuk tetap menjaga pelaksanaan perintah Allah, ini kan merupakan satu hal yang sangat-sangat baik sekali untuk kita laksanakan. Iya, jadi saya pun ingat akan firman Allah, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afa khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jadi artinya apa? Udahlah, kalau memang kita pun akhirnya akan meninggalkan hidup ini, anak kita pun akan melanjutkan kehidupan dia, jangan takut. Kalaupun harus kita takut, satu, takutlah kepada Allah, falyattaqullah. Kemudian habis itu apa? Wasiatlah kepada mereka, wal yaqulu qawlan sadida, perkataan yang bagus. Apa perkataan yang bagus? Ya ini tadi seperti kata Ustaz Perdana, yaitu apa? Bagaimana hidupmu wahai anakku tidak lepas dari ajaran Islam. Memang sederhana, tapi sebenarnya memiliki nilai yang paling banyak. Betul. Jangankan itu, kita pergi meninggalkan anak kita, atau anak kita pergi meninggalkan kita ke suatu tempat, kita kadang-kadang was-was, cukup makan gak anakku di sana nanti, di perjalanan bagaimana, tergoda gak. Cuman apa pernyataan Allah di sini? Ingatkan dia bahwa Anda punya agama, jaga baik-baik agama, norma-norma. Insya Allah, apabila dia patuh dan mendengar ajar nasihat orang tua atau wasiat orang tua, selamatlah dia walaupun dia di ujung kulon sana yang tidak ada manusianya. Tapi kalau kita melihat dari penjabaran yang sampai sekarang ini, adakah tidak ini Ustaz ya, kalau kita melihat, adakah tidak tanggung jawab si mayat gitu, ketika dia mewasiatkan tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang ditinggalkan itu tidak melaksanakan wasiat tersebut gitu. Adakah tidak tanggung jawab di dalam kuburan itu, Ustaz Perdana? Iya, sebenarnya pada saat seseorang sudah melakukan yang terbaik bagi dirinya, maka pada saat itu sudah selesai tugas dan tanggung jawabnya. Mm-hmm. Bagi orang tua, apabila dia sudah memberikan pendidikan yang terbaik kepada anaknya, menanamkan keimanan kepada anaknya, pendidikan Islamiah kepada anaknya, tapi setelah itu, setelah penanaman nilai-nilai keimanan dan keislaman di dalam jiwa si anak, dan ternyata si anak masih juga tidak mau mengikuti semua aturan-aturan syariah ini, maka si orang tua sudah terlepas dari kewajibannya sebagai si anak, dan kelak dia tidak akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan si anak, kecuali kalau ternyata di dalam kehidupannya ini si orang tua hanya memikirkan dirinya sendiri. Banyak sekarang kita perhatikan dan merupakan satu kesalahpahaman besar bahwa seseorang menganggap dia hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Banyak orang tua yang kalau dia ke masjid, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ke masjid, dia sendiri. Berzikir, dia sendiri. Sedangkan anak dan istrinya tidak pernah diajaknya ke masjid. Gitu. Nah, ini pada satu saat nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab manusia, kelak si anak juga akan punya hak untuk membela diri karena dia tidak diajak oleh sang orang tua ke masjid. Jadi sebenarnya kita punya tanggung jawab terhadap diri kita dan juga punya tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Para pendengar RRI rahimakumullah, keterangan dari dan penjabaran dari ayat Al-Baqarah 132 ini dapat kita simpulkan bahwasannya wasiat dari nabi-nabi, dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke kita saat ini, adalah diharapkan agar kita berpegang teguh kepada ajaran Islam, selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya Muhammad Syafiar dengan Ustadz Perdana dan Ustadz Zainal Arifin memohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas segala pendengarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.